Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. 8 anggota ahli al-furud atau ashabul furud telah kita ambil dan pelajari secara ringkas mengenai bagian waris mereka. Masih tersisa 2 golongan atau 3 golongan menurut sebagian para ulama mengenai ashabul furud yang akan menerima bagian waris dengan bagian yang ditentukan oleh syariat, dengan batasan yang ditentukan oleh syariat, yakni mereka yang ke-8 atau ke-9 di sini adalah al-akhwat min ghairi al-akhwat min ghairi Ada keterangan ta'liq nomor 1. Wal muradu bihinna, yang dimaui dengan akhwat li ghairi adalah al-akhwatu syaqiqat, yakni saudara-saudara perempuan sekandung. Wal-akhwatu minal ab, dan saudara-saudara perempuan sebapak. Sebagian ulama memasukkan atau membagi permasalahan ini menjadi 2 bagian. Kelompok yang ke-9 adalah akhwatus syaqiqat, yang ke-10 adalah akhwat li'ab, barulah yang ke-11 auladul Dan tidak ada permasalahan atau tidak ada perselisihan yang membahayakan. Nah, barakallahu fikum. Mau dikatakan akhwat li ghairi maka yang dimaui adalah 2 golongan. Saudara-saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sebapak. Sehingga walaupun ini ashab yang ke-9, namun ada 2 pembahasan secara terperinci. Kita masuk pada kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memasukkan ini menjadi 1. Dikarenakan mereka memiliki kesamaan di dalam syarat untuk menerima waris. Ada sisi kesamaan di dalam syarat untuk menerima warisan. Yani yang akan beliau sebutkan di dalam muqaddimah sebelum masuk pada masing-masingnya. Qala la yarithu ahadu minal ikhwa awil akhawat ma wujudi zakarin warisin minal furu'i awil usul. Tidak akan menerima waris salah satu dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, saudara-saudara laki-laki ataupun saudara perempuan tidak akan mendapatkan warisan bersama adanya jenis laki-laki yang menerima waris, baik dari cabang keturunan ataupun juga usul yang merupakan orang tua ataupun kakek si mayit. Nah, sekali lagi, saudara-saudara perempuan ataupun saudara-saudara laki-laki, baik sekandung ataupun sebapak, ini tidak akan menerima bagian warisan selama di sana masih ada jenis laki-laki, baik dari cabang yang mewaris, cabang keturunan yang mewarisi anak cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Nah, ada yang demikian, ataupun ada usul bapak, kakek dan ke atas. Nah, yang mewarisi. Nah, ini maka mereka baik akhwat, ikhwah ataupun akhwat, syaqiqah ataupun li'ab, mereka tidak akan menerima warisan. Berbeda dengan banatul ibn, bahwa banatul ibn hanya dipersyaratkan tidak ada laki-laki yang mewarisi dari cabang keturunan yang derajatnya di atasnya. Adapun keberadaan usul ini tidak menghalangi banatul ibn untuk mendapatkan warisan. Nah, ini syaratnya di sini perbedaannya. Perbedaannya di sini syaratnya. Maka syarat inilah yang harus diperhatikan. Kemudian ta'liq nomor 2. Az-zakarul warisi minal usul, dan laki-laki yang mewarisi, jenis laki-laki yang mewarisi dari usul, dari pokok atau induksi mayit, yang mayit bercabang darinya, siapakah yang dimaui? Huwa kullu zakarin, yaitu setiap laki-laki, lam yahlu bainahu, lam yahul bainahu wa bainal mayyiti unsa, yang tidak menghalangi antara dia dan antara mayyit adanya wanita, yakni laki-laki yang mewarisi. Ini telah dibahas dalam masalah qarabah. Laki-laki dari usul yang bisa menerima waris adalah setiap laki-laki yang tidak terhalang antara dia dengan mayit adanya wanita. 6. Ini yang pertama. Walam yakun fihi mani'un min mawani'il irsi. Demikian pula tidak ada padanya satu penghalang daripada penghalang-penghalang untuk mendapatkan waris. 6. Indak. Sudah ditulis. Sekarang murojaah. Ada berapa penghalang waris yang paling pojok? Belum selesai nulisnya. Ada berapa penghalang untuk mendapatkan waris? Ada tiga. Apa saja itu? Pak Nanang, satu. Penghalang untuk mendapatkan waris. Anak laki-laki, bukan ini. Penghalang untuk mendapatkan warisan itu ada tiga pada pertanyaan, pada pembahasan di hari yang kedua. Nah, apa saja? Pertama, beda agama. Pertama, berbeda agama. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbudakan atau budak. Nah, perbedaan agama, pembunuh, ataupun juga adanya salah satu dari keduanya adalah budak. Maka ini penghalang waris secara umum, penghalang menerima waris secara umum. Maka di sini sekali lagi, zakar dari usul adalah mereka para atau jenis laki-laki dari usul yang tidak terhalang antara dia dengan mayit adanya seorang wanita. Berarti kalau untuk sampai kepada mayit kok ada wanitanya, maka berarti dia tidak mendapatkan warisan. Namun dari kalangan zawil arham, golongan zawil arham. Barakallahu fikum. Seperti siapa contohnya? Ka'ab, seperti bapak. Secara langsung tidak ada terhalang wanita. Wal jad, dan kakek. Ya, kakek dari bapak. Ataupun kakek buyut. Ya, kakek buyut dari jalur bapak. Nah, ataupun juga ke atas dari jalur bapak. Ini semuanya mendapatkan warisan. Boleh ya. Ini menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk mendapatkan waris. Keberadaan mereka menghalangi saudara laki-laki ataupun saudara perempuan mendapatkan warisan. Nah, wa in ala, terus ke atas, walaupun ke atas, seandainya masih hidup, walaupun sudah renta dan sakit-sakitan, tetap menghalangi saudara perempuan untuk mendapatkan warisan. Nah, karena yang jadi patokan hidup atau sudah mati. bukan sehat atau tidak. Nah, ini demikian. Barakallahu fiik. Ini syaratnya, difahami syaratnya ya. Jadi syaratnya pertama, tidak ada jenis laki-laki yang mewarisi baik dari cabang keturunan ataupun juga dari usul si mayit. Gampangnya demikian, ya. Berarti kalau didapatkan adanya salah satu dari usul si mayit mati meninggalkan tek saudara perempuan, ada bapaknya. Bapaknya si mayit, oh berarti saudara perempuan tidak dapat. Langsung demikian, tidak ada dapat. Kenapa? Terhalang oleh bapak. Mendapatkan ini ada cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Nah, ada saudara laki-laki, maka saudara laki-laki tetap tidak mendapatkan. Walaupun dia baik kepada saudaranya, walaupun dia yang membiayai sakitnya dan seterusnya, tetap tidak mendapatkan bagian warisan. Kenapa? Karena terhalangi dengan cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Nah, ini demikian. Maka kita lihat, marilah kita lihat bagian waris mereka. Tadi telah disampaikan bahwasannya yang dimaui dengan akhwat min ghairi adalah dua golongan, akhwat syaqiqat dan akhwat li'ab, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Maka sekarang kita itu persamaan mereka. Karena sama dari syarat ini, maka Syekh memasukkan menjadi satu golongan. Namun syarat berikutnya berbeda. Syarat berikutnya berbeda. Sehingga di sini Syekh merinci. Mirasu syaqiqat, sekarang bagian waris bagi saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung bisa menerima waris dengan syarat yang tadi. Nah, mirasu syaqiqat bitaksibi bil ghair wa bitaksibi ma'al ghair wa bil fardhi. Nah, masuk istilah baru bagi antum semuanya. Nah, yakni saudara-saudara perempuan sekandung bisa menerima waris dengan tiga model. Pertama, dengan taksib bil ghair. Ditulis taksib bil ghair. Ya, bil ghair. Bahasa Arab maknanya bagaimana? Yaitu taksib bil ghair, berkumpul padanya. Istilah taksib bil ghair adalah seorang wanita ada bersamanya laki-laki yang sederajat. Nah, ini namanya taksib bil ghair, dengan yang tidak sama-sama wanita. Adapun taksib ma'al ghair, model kedua, menerima taksib ma'al ghair, yakni bersama jenis wanita. Bersama jenis wanita. Kalau bil ghair, perempuan dengan jenis laki-laki. Kalau ma'al ghair, perempuan dengan perempuan. Nanti akan datang penjelasannya. Nah, dan menerima dengan cara fard. Tiga model. Nah, difahami di sini pelan-pelan. Nah, jadi saudara-saudara perempuan sekandung mereka bisa mendapatkan waris dengan tiga model. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, tidak ada laki-laki yang mewarisi dari keturunan si mayit ataupun orang tua dan ke atas si mayit. Nah, orang tua ke atas. Tidak ada. Nah, ini barakallahu fikum, maka dia akan mewarisi dengan salah satu dari tiga model. Model pertama, dengan taksib bil ghair. Yang kedua, taksib ma'al ghair. Yang ketiga, dengan cara fard. Kita rinci satu persatu. Yang pertama, model taksib bil ghair. Fayarisna bit taksibi bil ghair, dia akan menerima waris dengan cara taksib bil ghair, yakni berkumpulnya jenis perempuan dan jenis laki-laki sederajat. Kapan itu? Idza kana lil mayyiti, kalau mayit memiliki akhun syaqiq, memiliki saudara laki-laki sekandung. saudara perempuan seorang mati, mayit meninggalkan, misalnya meninggalkan ibunya, kemudian saudara laki-laki satu orang, saudara satu orang saudara laki-laki sekandung, dan satu orang saudara perempuan sekandung, dan meninggalkan pamannya. Sebagai misal, demikian. Maka bagaimana? Ibu mendapatkan 1/6 karena adanya saudara. Dua orang, laki-laki dan perempuan. 6. Kemudian saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung berarti taksib. Berarti tak? Taksib. 6. Paman dikalahkan dengan saudara. Paman tidak menghalangi dan dia dikalahkan karena menjadi prioritas berikutnya. Dikalahkan dengan taksib tadi. Sehingga di sini permasalahan pokok masalah dari nilai 6. Nilai 6 berarti ibu mendapatkan 1. Kemudian 5 diberikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Dibagi mereka, laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada bagian 1 perempuan. Sehingga di sini 5 dibagi 3. Ternyata pecahan. Kalau begitu kita bulatkan, 6 kali 3 sama dengan 18. Maka ibu mendapatkan 3 bagian, 3/18. Adapun barakallahu fikum saudara perempuan sekandung hanya mendapatkan bagian 5/18 dan saudara laki-laki sekandung mendapatkan bagian 10/18. Nah, itu cara menghitung seandainya contohnya. Artinya di sini saudara paman tidak mendapatkan ketika itu. Tidak mendapatkan karena terhalang dengan adanya taksib yang didahulukan. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan datang dalam permasalahan taksib. Maka di sini kita ulangi. Model pertama, saudara-saudara perempuan sekandung bisa mewarisi dengan cara taksib bil ghair. Apa taksib bil ghair? Ketika berkumpul antara jenis laki-laki dan jenis perempuan sederajat. Nah, sederajat. Yakni di sini kapan syaratnya? Idza kana lil mayyiti akhun syaqiq, kalau mayit memiliki saudara laki-laki sekandung. Maka ini sederajat dengan saudara perempuan sekandung. Taksibnya bagaimana? Taksib sama. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Naam. Barakallahu fikum. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Ini taksib bil ghair. Sekarang kalau sudah dipahami, masuk pada bagian kedua. Yakni model kedua, cara mewarisinya saudara-saudara perempuan sekandung. Tidak dipandang berapa jumlah kepala mereka, namun kedudukan dia sebagai saudara perempuan sekandung. Wa yarisna bitaksibi ma'al ghair. Mereka akan bisa mewarisi dengan cara taksib ma'al ghair bersama yang lainnya, yakni jenis perempuan dengan jenis perempuan. Nah, kapan itu? Idza seperti ini mirip seperti nam nanti banatul ibn, atau di sini enggak, artinya seperti banatul ibn dengan apa namanya? Barakallahu fikum, dengan ibn. Cuma ini bukan dengan laki-laki, namun dengan perempuan. Kapan itu? Yani fayarisna bi ta'sibi ma'al ghair. Ini perempuan dengan perempuan. Idza kana lil mayyiti unsa minal furu warisatun bil fardhi. Apabila mayit memiliki keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara fard. Apabila mayit memiliki keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara fard. Fayakunna bimanzilatil ikhwah. Ini harusnya hamzahnya di bawah. Bimanzilatil ikhwah al-asyiqa. Naam. maka jadilah mereka keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara fard tadi, jadilah mereka kedudukannya seperti saudara laki-laki sekandung bagi saudara perempuan sekandung tadi. Nah, dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti contohnya, yakni seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, ya, dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya, dan meninggalkan saudara perempuan sekandung. Nah, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Nah, maka di sini berarti anak perempuan satu orang dia mendapatkan setengah. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan seperenam sebagai penyempurna 2/3. Kemudian setelah itu ukhtu syaqiqah. Ini harusnya enggak ada bagian, namun karena di sini ada di sana jenis perempuan yang mewarisi dengan cara fard dari keturunan si mayit, maka jadilah kedudukannya bagaikan apa? Bagaikan ikhwah min asyikko, yaitu dari saudara laki-lakinya sekandung. Maka di sini mereka mendapatkan, maka dia mendapatkan taksib sisa dari apa yang ada, mendapatkan taksib sisa, tidak dikatakan lidzakari misluhatil unsayain karena tidak laki-laki, mendapatkan taksib. Adapun saudara laki-laki sebapak dia tidak dapat karena telah didahului oleh saudara perempuan sekandung yang dia mendapatkan taksib ma'al ghair. Nah, sehingga permasalahan kalau demikian dibagi dari enam, tiga diberikan kepada enam, tiga diberikan kepada anak perempuan dapat setengah, kemudian satu bagian diberikan kepada cucu perempuan. Adapun sisa daripada itu, yakni dua diberikan kepada saudara perempuan. Adapun saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan. Muncul pertanyaan, kenapa kok saudara laki-laki sebapak, bukankah dia sederajat dengan saudara perempuan sekandung, kenapa tidak menjadi taksibil ghair? Karena tidak sejenis. Walaupun sederajat namun tidak sejenis di sana. Jadi yang bisa menjadi taksib bagi saudara perempuan sekandung ya saudara laki-laki sekandung. Nah, yang bisa menjadi mu'asib bagi saudara perempuan sekandung adalah saudara laki-laki sekandung. Atau anak perempuan, keturunan perempuan yang mewarisi dari si mayit dengan cara farad. Dengan cara farad saja. Nah, ini syarat 6 ya. Agak muter namun ya itu, makanya jeli, harus jeli di sini. Lebih jeli. Nah, difahami di sini? Difahami? Bisa melompat ke seterusnya, model ketiga. Kalau model ketiga ini mudah. Ini mirip seperti banat. Mirip seperti banat. Ya. Yang agak mungkin jelimet bagi antum yang satu dan dua tadi. Satu agak mudah. Yang kedua ini agak harus teliti lagi. Nah, barakallahu fiik. Jadi, kita ulangi. Saudara-saudara perempuan bisa menerima warisan dengan syarat tidak ada golongan laki-laki, jenis laki-laki yang mewarisi, baik dari kalangan, baik dari cabang keturunan si mayit ataupun usul induk daripada si mayit, bapak ke atas. Maka di sini saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki-laki dengan keberadaan mereka tidak mendapatkan warisan. Nah, kalau mereka tidak ada, berarti mendapatkan bagian waris. Bagian warisnya berapa? Model mewarisinya salah satu dari tiga. Ya, ini siapa di sini? Saudara perempuan sekandung. Model mewarisinya, yakni kalau di sana yang pertama dengan cara taksib bil ghair. Taksib bil ghair, kapan itu? Yaitu apabila si mayit memiliki saudara laki-laki sekandung. Satu derajat dan satu jenis dengan saudara perempuan sekandung. Maka yang seperti ini langsung lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki, saudara laki-laki sekandung mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan sekandung. Nah, ini demikian. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian selesai dari taksib bil ghair. Cara kedua, model kedua, mewarisinya dengan cara taksib ma'al ghair. Lah, ini yang harus jeli. Yani apa syaratnya? Syaratnya apabila si mayit memiliki cabang keturunan jenis wanita. Nah, cabang memiliki keturunan wanita yang mewarisi dengan cara fard. Yang mewarisi dengan cara fard. Nah, bukan dengan cara taksib. Nah, berarti tidak boleh kalau meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, obat ini sudah tidak dapat karena ada anak laki-laki tadi. Nah, berarti di sini perempuan dengan cara fard. Misalnya meninggalkan anak perempuan satu. Kemudian syakikot, saudara perempuan sekandung satu. Maka harta diberikan setengah-setengah, artinya demikian, setengah untuk bagian anak perempuan dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Nah, karena dia disebut taksib ma'al ghair. Kenapa diberikan sisa? Karena ada perempuan bersama dia. Nah, kalau seandainya meninggalkan mayit, mati meninggalkan barakallahu fikum, di sana sebagai misal meninggalkan ibunya, meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Coba siapa lanjutannya tadi? Yang anu? Yang belum tadi? Abu Nawfal, maju coba. Latihan nulis. Ya. Bisa insyaallah. Ya, sekarang ini. Kalau seandainya mayit mati meninggalkan ibunya, meninggalkan ibunya, yang satunya lagi aja yang gede. Nah, ya, mayit mati meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, meninggalkan saudara perempuan sekandung. Sekarang perempuan semua. Berarti bagaimana cara membaginya? Ibu mendapatkan berapa? Kenapa seperenam? Cabang keturunan yang mewarisi. Barakallahu fikum, mendapatkan seperenam. Cucu perempuan mendapatkan berapa? Mendapatkan seperenam. Kenapa seperenam? Karena ada ibu. Tidak, ibu tidak menghalangi cucu perempuan. Kenapa barakallahu fikum? Tadi saya mana, Abu Yusuf? Berapa bagian cucu perempuan? Setengah. Kenapa setengah? Karena bersendirian. Barakallahu fikum, berarti setengah. Berarti setengah. Lah, saudara perempuan mendapatkan berapa? Mendapatkan berapa? Abu Uwais? Menurut taksib. Taksib itu apa sih? Sisa. Mendapatkan sisa. Taksib dari mana? karena meninggalkan memiliki keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara farad, sehingga ini cucu perempuan tadi kedudukannya bagaikan akh syaqiq. Bayan akh syaqiq. Naam, berarti kalau begitu masalah dari 6. Ibu mendapatkan 1/6. Bagiannya berarti sah 1, sahamnya 1. Kemudian cucu perempuan setengah sahamnya 3. Berarti saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian 2 saham. Nah, demikian. Naam. Ini untuk memahamkan contoh apa yang dimaui oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini contoh, sebetulnya pengembangan contoh banyak. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pengembangan contoh itu banyak, tinggal antum kreatif. Bikin kira-kira, apakah kira-kira kalau saya mati meninggalkan siapa saja. Kalau ya enggak usah contoh sendiri, ngarang apa yang sudah dipelajari. Nah, itu silakan antum latihan ini. Boleh kalau memang ada waktu longgar setelah pelajaran atau apa, datang, saya punya masalah, coba dites. Nah demikian gak masalah ya. Ini misalnya harakalafik. Nah, difahami di sini. Ada pertanyaan? Tafadhal. Ini kan dijelaskan yang pertama bahwa tasyid mahur itu pertamanya ada sederajat dengan perempuan. Nah, contoh, ya ini untuk memudahkan antum. Kalau dua tambah umat, ya demikian. Adapun permasalahan yang ada dalam kenyataan nanti mungkin dua tiga lah ini tetap tidak mempengaruhi. Nah, artinya demikian. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada bagian fardnya. Wa yarisna bil fardi fi masiwa dzalika. Dan dia akan menerima waris dengan cara fard dalam keadaan selain ini. Bagaimana? Seperti warisannya banat. Jawabannya gitu, seperti warisannya banat. Lil wahidah an-nisfu walisintaini fa'aksar as-sulusan. Kalau satu orang, setengah. Kalau dua orang atau lebih, 2/3. Nah, selesai dari cara mewarisinya banat, apa, akhwatu syaqiqat. Sekarang tinggal masuk pada contoh-contoh. Masuk pada contoh-contoh. Sekarang contoh. Sekarang berarti yang maju siapa? Setelah Abu Naufal. Berarti yang muda siapa namanya? Sahibun Nadharah. Tafadhal. Ya, antum. Silakan maju. Antum yang ngerjakan sekarang. Seorang mati meninggalkan saudara perempuan, seorang saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung. Nah, satu kandung ini satu orang. Dan meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung. Permasalahan demikian. Berapa bagiannya? Kenapa setengah? Sendirian. Karena sendirian. Terus saudara laki-laki sekandung? Tasib dengan? Farad. Dengan farad. Berarti gimana? Benar atau salah setelahnya? Siapa? Antum Faris? Saudara perempuan dengan saudara laki-laki dia sederajat dan sejenis. Berapa bagian saudara perempuan? Tapi Abu Ghifari, hah? Setengah. Kenapa setengah? Sendirian. Karena sendirian. Keberadaan saudara laki-laki bersamanya diperhatikan atau tidak? Abu Abdillah, keadaan seperti ini, berapa warisan saudara perempuan ketika itu? Abu Abdillah dulu, bukan Abu Abdillah nanti. Harga lebih. Azan tuh ya, maaf tidak. Hah? Ya. Siapa kau kabihah? Amu Abdullah. Harga lebih. Barakallahu fikum. Ini asantum ya Amma Abdillah. Ini jadi dalam keadaan seperti ini taksib bil ghair namanya. Berarti harta diberikan kepada mereka berdua. Laki-laki mendapatkan dua bagian, perempuan mendapatkan satu bagian. Berarti harta dibagi tiga. Dua bagian diberikan kepada saudara laki-laki sekandung, satu bagian saudara perempuan sekandung. Jazakallahu khairan, tafadhol. Ya. Baik. Ini tadi, ya. Jadi dipahami insyaallah ya. Kenapa demikian? Jadi walaupun dia bersendirian, dilihat syarat-syarat sebelumnya. Maka kita ulang-ulang karena banyak yang terjebak kadang-kadang demikian. Nah, kita ulang-ulang tadi cara taksib bil ghair dan taksib ma'al mal ghair supaya tidak labes, supaya tidak tercampur. Oh, satu berarti langsung setengah, demikian tidak ya. Namun dengan cara tadi. Kalau ternyata ada di sana saudara laki-laki yang sederajat dan sejenis dengan dia, maka apapun keadaannya, maka artinya dia satu orang atau dua orang, maka dia menjadi taksib bil ghair. Taksib bil ghair. Nah, keadaannya seorang ataupun dua orang atau lebih, jadi taksib bil ghair. Kalau syarat untuk mendapatkannya dipenuhi. Nah, syarat mendapatkan dipenuhi. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada contoh berikutnya. Ini maksudnya satu-satu. Boleh kita kembangkan, boleh masih contoh ini. Seandainya seorang mati, meninggalkan ibunya, kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung, meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung. Kita tambahkan satu permasalahan seperti ini. Meninggalkan ibunya. Ya, ini yang dapatkan waris. Kalau mau dicontoh, nanti ini enggak dapat, terlalu banyak jawaban. Kita sebutkan semua. Orang mati meninggalkan neneknya, meninggalkan kakeknya, meninggalkan apa ibunya, meninggalkan seterusnya. Nah, demikian ya. Cuma kita yang sekarang sedang dibahas saja, yang kira-kira jadi dapat. Tidak banyak alasan nanti. Yakni kita tambahkan, seandainya di sana ditambahkan adanya ibu. Adanya ibu. Nah, Faris bisa ngerjakan, tafadhol. Berusaha. Halo. Abu Wes. Sekarang Abu Wes. Oh, sudah ya tadi siang ya. Sudah. Itu yang belum. Siapa yang tadi siang datang belum itu? Siapa? Yalo, Khairi. Talahlan ya, Khairi. Sekarang coba, masih masalah ini cuma ditambahkan adanya ibu. Ditambahkan adanya ibu. Kalau bisa ini enggak apa-apa, cuma tadi ada usulan supaya maju nulis. Jadi ada. Tambahkan ibu. Berarti meninggalkan ibu, ditambah ibu aja itu di atasnya. Ibu saudara perempuan dan saudara laki-laki. Itu dihapus. Dan ibu. Sekarang berapa bagian ibu? Kalau mau tambah lagi istri di atas, ya. Atau suami. Nah, demikian. Ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena memiliki cabang keturunan. Mana cabang keturunannya? Tidak ada. Bukan ini. Itu bu, saudara, bukan cabang keturunan. Kan. Ibu mendapatkan berapa? 1/8. Ibu 1/8, tidak. Ya, kadangkala namanya seperti ini. 1/6. Kenapa 1/6? Karena ibu mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Antum menjawab ibu setengah. Kenapa setengah? Ibu 1/4. Kenapa 1/4? Selalu ditanya kenapa. Harus dengan dalil. Nah. Sekarang 1/6 benar. Ibu bagiannya 1/6. Tinggal antum mencari dalilnya. Alasannya kenapa? Dibantu coba. Siapa? Siapa? Tunjuk jari. Kenapa? 6. Karena si mayit memiliki sejumlah saudara. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dua orang. Enam. Nah, sehingga jadi seperenam. Kemudian saudara laki dan saudara perempuan mendapatkan, saudara perempuan dapat setengah. Satu, dua. Apa namanya? Taksib. Ya, namanya taksib. Barakallahu fiik. Sehingga masalah dari 6. 6, seperenamnya 6 dan seterusnya. Nah, latihan sekalian latihan ngitung. Dari 6, ibu mendapatkan seperenamnya 1. Ya, sisanya 6 dikurangi 1 tinggal 5. Ditulis 5 gede. 5. Nah, 5 dibagi 3. Ya. Dibagi 3 berarti pecahan. Kalau begitu perlu dibulatkan. Bagaimana cara membulatkannya? 6 kali 3 jadi 18. 18. 18. Berarti ibu 1 kali 3 di 3. 5 kali 3 15 dibagi 3. Berarti saudara perempuan mendapatkan 5 dan itu mendapatkan 10. Barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Bagi yang mungkin berat cara menghitung, jangan pesimis, sekarang ada kalkulator. Nah, yang penting cara tahu langkahnya. Tahu langkahnya. Ini demikian. Nah, langkahnya dari mana dan bagaimana itu yang paling pokok, ya. Tahu langkahnya insya Allah memudahkan antum untuk kedepannya. Barakallahu fikum. Sekarang kita 10 menit ke depan insya Allah masuk pada contoh berikutnya. Misal irsi sintaini bil fardi sulusaini. Contoh warisan bagi saudara. Nah, kok ini? Nah, itu contoh berikutnya adalah misalu irsihin nabi taksib ma'al ghair. Taksib ma'al mal ghair. Ayyamu tasyakhsun. Seorang mati meninggalkan anak perempuannya, seorang anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Nah, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan meninggalkan satu orang saudara perempuan sekandung, dan meninggalkan satu orang saudara laki-laki sebapak dengannya. Meninggalkan 4 orang. Berarti siapa kira-kira yang mau maju? Pak Ayib? Enggak. Siapa? Nah, siapa yang mau mencoba? Tafadhal. Abu Yusuf mau coba? Had, tafadhal. Mati meninggalkan satu anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian meninggalkan satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kemudian meninggalkan satu saudara perempuan sekandung. Kandung. Dan meninggalkan satu saudara laki-laki sebapak. Bapak. Anak perempuan mendapatkan setengah. Cucu perempuan mendapatkan kenapa setengah dulu? Karena cuma satu orang. Ahsan. Terus kenapa mendapatkan seperenam cucu perempuan? Melengkapi jatah perempuan. Yani takmilah 2/3. Melengkapi jatah perempuan 2/3. Kemudian saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? Sisa. Kenapa sisa? Karena yang ininya sederajat. Karena itu sudah sederajat. Terus sisa kenapa dia bisa mendapatkan taksib, mendapatkan sisa dari mana? Ini ada dari keturunan itu yang dapat jatah Nah, karena ada keturunan perempuan yang menerima waris dengan cara farad. Nah, sehingga dia kedudukannya bagaikan saudara laki-laki sekandung. Berarti masalah dari berapa? Pokok masalah dari 6. 6. Anak perempuan mendapatkan setengah. 3. Cucu perempuan 1/6. 1. Ini sisanya 2. 6. Barakallahu fikum. Ini selesai dari contoh yang kedua. Contoh berikutnya. 6. Adapun akh ini tidak mendapatkan li'ab, tidak mendapatkan sedikit pun. Sebagaimana dijelaskan di sini. Falil bintin nisfu. Maka anak perempuan mendapatkan setengah karena bersendirian. Walil bintil liban as-sudus takmilatas sulusaini. Dan cucu perempuan mendapatkan 1/6 menyempurnakan bagian bagi kaum wanita, yaitu 2/3. Kemudian walis syaqiqah, dan saudara perempuan sekandung mendapatkan taksib sisanya. Kenapa demikian? Karena keberadaan keturunan perempuan yang mewarisi dengan cara farad ini kedudukannya bagaikan akh syaqiq, saudara laki-laki sekandung bagi saudara perempuan sekandung tadi, sehingga diberikan sisanya. Nah, wala syai'alil akh minal ab. Karena sudah habis, maka tidaklah saudara laki-laki satu bapak ini mendapatkan bagian. Nah, karena sudah habis, tidak ada sisa lagi, maka dia tidak mendapatkan. Barakallahu fikum. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Nah, misalu irsil wahidah bil fard. Contoh satu orang saudara perempuan menerima waris dengan cara fard, bagian yang ditentukan. Seorang mati meninggalkan saudara perempuannya sekandung dan meninggalkan istrinya serta saudara laki-laki sebapak. Nah, seorang mati meninggalkan satu orang saudara perempuan sekandung, meninggalkan istrinya dan satu orang saudara laki-laki sebapak. Maka di sini syaqiqah, saudara perempuan sekandung, mendapatkan setengah. Kenapa demikian? Karena dia bersendirian. Adapun istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena tidak ada cabang keturunan yang mewarisi. Adapun akh syaqiq, akh li'ab di sini mendapatkan sisanya. Ada pertanyaan, kenapa ahli ab tidak menjadi taksib bil ghair dengan ukhtus syaqiqah? Jawabannya karena tidak sejenis. Ya, tidak sejenis, bukan sekandung. Nah, tapi karena saudara sebapak, jadi tidak bisa menjadi taksib walaupun sederajat sama-sama saudara. Nah, maka di sini kalau dihitung permasalahannya, kalau begitu pokok masalah adalah dari 4. Syaqiqah mendapatkan setengah, 2. Istri mendapatkan 1/4, 1. Kemudian sisanya tinggal 1 diberikan kepada saudara laki-laki sebapak. Nah, ini demikian kalau dihitung dengan angka. Dilanjut. Mulai berat kayaknya. Gimana Ustaz Abdullah, dilanjut? Hah? Dua contoh lagi, selesaikan. Khair insyaAllah. Misalu irsi sintaini bil fard. Contoh warisan dua orang dengan cara fard. An yamuta syakhsun an ukhtaihi asyakikotaini. Seorang mati meninggalkan dua saudara perempuan sekandung. Mati meninggalkan dua saudara perempuan sekandung. Wa ummihi, dan ibunya. Wa ammihi syaqiq, dan pamannya yang merupakan saudara laki-laki dari bapaknya sekandung, saudara kandung dari bapaknya. Nah, ini paman dari saudara kandung bapaknya. Maka di sini meninggalkan dua saudara perempuan sekandung, ibunya dan paman yang merupakan saudara kandung dari bapaknya. Maka di sini lisyaqiqataini, dua saudara perempuan sekandung tadi mendapatkan 2/3. Kenapa 2/3? Karena dia dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih. Nah, karena dia dua orang, jadi 2/3. Adapun ibunya mendapatkan bagian 1/6. Kenapa 1/6? Karena mayit memiliki dua saudara, walaupun sama-sama perempuan. Nah, karena memiliki sejumlah saudara, yakni dua atau lebih. Di sini memiliki dua saudara, sehingga mendapatkan 1/6. Dan pamannya mendapatkan taksib, yakni sisanya. Taksib sisanya. Kalau begitu permasalahan, sekarang diangkat pokok masalah dari 6. Saqiqata ini mendapatkan 2/3, mendapatkan 4. Masing-masing 2. 2. Masing-masing 2/6, masing-masing dari dua saudara perempuan ini adalah 2/6. Ibunya mendapatkan 1 dan pamannya mendapatkan sisanya tinggal 1. Nah, jadi demikian. Nah, bisa menghitungnya dengan tulisan. Ya. Gambarnya antum yang mendengarkan radio. Dengan melihat tulisannya. Nah, cara nulisnya sudah. Ini kalau di diagram ke bawah gitu. Tayib khairan insyaallah. Dilanjut. Ya, ini berat bagi antum, saya yakin, karena terlalu jelimet mungkin ya. Ini kayak apa? Namun insyaallah tetap antum memurojaah. Naam, jangan berputus asa. Namanya belajar, kadangkala sekarang belum paham, dimurojaah sekali agak nalar, dua kali lebih nyantel, tiga kali jadi paham, empat kali tambah melekat dan seterusnya. Naam. Jadi kata para ulama, hayatul ilmi bimudzakaratiha. Ilmu itu akan hidup dan berkembang dengan dia terus sering mengucapkannya, terus sering mengulang-ulangnya. Ini demikian, ya. Kita dulu mengalami hal yang sama seperti antum, ya. Kadang ditanya sama syekh dulu, ini, kita bengong dulu mikir, siapa ya? Ngitung jari sudah urutannya siapa? Oh, dapat. Nah, itu. Sekian. Kadangkala enggak bisa langsung jawab. Up misalnya, up, dapat enggak? Kita baru ngurus sudah, wah, enggak dapat. Kenapa? Karena ada sudah. Sudah diurutnya bingung, langsung enggak dapatnya lah itu. Baru nyantelnya itu, ini siapa? Up. Oh, ternyata nyambungnya ke enggak dapat tadi gitu. Itu dulu kita mengalami yang seperti itu. Padahal tinggal kalau kita sudah pegang kaidahnya, terhalang perempuan, enggak dapat kalau sudah paham, mau apa, sudah enggak dapat karena ada Nah, langsung gitu. Ya kalau sudah dipegang. Namun kadangkala demikian, sisi pertama demikian, sisi kedua kadangkala kita tadinya paham. Ketika dites sama syekh suruh maju, hilang semua. Ini repot kadang. Artinya demikian, sudah hilang semua. Aduh, ini apa? Nah, ini barakallahu fikum. Dulu belajar seperti itu. Artinya apa yang antum sekarang rasakan, kita juga pernah mengalaminya. Namun bi'aunillah, dengan pertolongan Allah semata dan karunia-Nya, kemudian dengan sebab usaha antum terus mengulang-ulang, belajar. Jangan antum katakan aku tidak bisa. Namun berusahalah, ya. Jangan antum katakan aku tidak bisa. Ini membuka celah bagi setan untuk menghalangi antum mendapatkan ilmu. Nah, namun berusahalah. Antum yakini ilmu adalah pemberian dan karunia Allah kepada kita. Bukan semata-mata kecerdasan kita, bukan semata-mata kesungguhan kita. Bagaimana supaya mendapatkan wadah daripada ilmu? Luruskan niat dan tujuan. Luruskan niat dan tujuan. Ini akan memudahkan. Ini kunci untuk mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Contoh terakhir. Walaupun mumet, namun kita baca. Nanti antum di rumah setelah ada coretan-coretan diulangi lagi. Oh, jadi ini ya anunya. Nah, gini. Barakallahu fikum. Misalu irsil aksar min sintaini bil fard. contoh bagian waris bagi saudara perempuan yang mereka itu lebih dari satu, lebih dari dua orang. Mereka menerima dengan cara fard. Ayyamuta syakhsun an akhwatihi as-salas asyaqiqat. Seorang mati meninggalkan saudara, meninggalkan tiga orang saudara perempuan sekandung. Seorang mati meninggalkan tiga saudara perempuan sekandung. Wajaddatihi, dan meninggalkan neneknya. Nenek yang mana ini? Yakni ibu dari bapaknya. Ibu dari bapaknya. Wa akhihi min abihi, dan saudara laki-laki sebapak. Maka di sini tiga saudara perempuan sekandung. Nenek satu orang yang merupakan nenek dari jalur bapak, kemudian meninggalkan satu saudara laki-laki sebapak. Maka saudara perempuan sekandung yang tiga orang tadi, dia mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena lebih dari satu. Karena lebih dari satu. Kemudian jaddah, nenek di sini, dia mendapatkan bagiannya berapa? 1/6. Kenapa? Ya itulah bagian nenek. Nah, walil akh minal ab, adapun saudara laki-laki sebapak, maka bagiannya adalah taksib, sisanya. Berarti permasalahan kita angkat dari 6, sebagaimana yang telah lewat. Pokok masalah dari 6. Tiga orang saudara perempuan mendapatkan 2/3, berarti 4/6. Nenek mendapatkan 1/6. Kemudian saudara laki-laki sebapak mendapatkan sisanya 1/6. Sekarang langkah kedua, kita lihat saham bagi saudara perempuan sekandung. Dia mendapatkan saham 4/6. Ternyata yang menerima 3 orang. Mungkinkah dibagi 4/6 bagian saham 4 ini dibagi 3 menjadi bilangan bulat? Jawabannya tidak. Kalau begitu kita bulatkan. Bagaimana cara membulatkan? Pokok masalah yang ada, angka 6, kita kalingkan dengan kepala yang di situ muncul permasalahan, yakni 3. Berarti 3 kali 6. Jadi berubah pokok permasalahannya jadi 18. 18, kemudian masing-masing dari saudara perempuan sekandung masing-masing mendapatkan 4 bagian. 4, 4, 4. Demikian ya. 4, 4, 4. Kemudian setelah itu, nah barakallahu fikum, jaddah mendapatkan 1/6-nya, yakni berapa? 3. 6 di 3. Kemudian sisanya berarti 3. Diberikan kepada saudara laki-laki sebapak. Dengan demikian, saudara perempuan satu orang mendapatkan bagian 4/18. 4/18. 6. Demikian ya. 4 atau berapa? Berapa? 2/3 dari 18 berapa? 6. Berapa? 12. Dari benar 44 ya. 4/18. Kemudian nenek mendapatkan 3/18. Dan juga saudara laki-laki sebapak mendapatkan 3/18. 6. Dengan demikian selesai dari pembahasan warisan bagi saudara perempuan sekandung. Dan antum terus berusaha untuk memurojaah. Jangan putus asa. Walhamdulillah, sekarang ada bantuan mungkin rekaman. Kalau tidak, ya antum dengarkan lagi sambil memegang bukunya. Sebab di sini sangat membantu kalau dengan kita memegang minimal catatan antum. Minimal catatan antum. Nah, karena yang namanya ilmu, yang namanya hafalan kata para ulama kadangkala menipu. Kenapa menipu? Kadang cepat lupanya. Kadang cepat lupanya. Dan kadangkala tercampur satu dengan yang lainnya. Apalagi ini banyak kemiripan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Nah, sehingga di sini maka kita selalu berusaha. Nah, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, inna Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan, yang itu dengan alif lam sedikit, akan yusra, muncul kemudahan dengan nakirah yang banyak. Antum sekarang susah, namun nantinya antum akan memudah bagi antum. Oh, ternyata muncul masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan mudah bagi antum untuk menghitung nantinya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.